Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi wa mawala amma ba'du. Faqala syarih rahimallahu taala an-nadhru al-makruhu wa huwa ma kana an ya, halaman berapa? 128. Hah? 128. 128. An-nadhr al-makruh. An-nadru al-makruhu wa huwa ma kana an muqabalatin wa huwa an yakula qailun mathalan in syafallahu azza wa jalla maridhi sumtu yawman aw in najahtu fil ikhtibari salaitu rak'ataini aw in tazawwajtu fa hadhil mar'ata tasaddaqtu bi 50 riyalan mathalan aw bimi'ati riyalin fahada yujibu ibadatan ala nafsihi masyrutatan bisyai'in yahsulu lahu qadran manilladhi yuhdithu hadha syai'a wa yaj'aluhu kainan aljawabu huwa Allahu azza wa jalla faka'annahu qala in a'taitani hadhihi zawjata wa in yassarta li az-zawaja biha salaitu laka rak'ataini aw tasaddaqtu bikada wa in anjahtani fil ikhtibari sumtu yawman wa nahwu dhalika wa hadha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama yustakhraju bin nadri minal bakhili li annal mu'mina al-muqabbila ala rabbihi ma ya'budullaha azza wa jalla bimuqayyadati bal ya'budullaha azza wa jalla wa yataqarrabu ilayhi li'annahu subhanahu yastahiqqu dhalika minhu fahadha an-naw'u makruhun wan naw'ul awwalu mahmudun wa hadha an-naw'u makruhun wal wafa'u bin nadhri fi kilal amraini wajibun kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi. Terus fatahsulu indana anna an-nadra fi arba'ati asya'a. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masih dari lanjutan dari perkara nazar, bahwa nazar itu terbagi menjadi ada yang namanya nazar ketaatan dan ada yang namanya nazar maksiat. Ya, nazar ketaatan itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak, yang itulah yang dipuji. Mutlak sebagaimana yang diterangkan pada pertemuan pekan lalu, la yakunu an muqabalatin, bukan karena timbal balik. Ya, ini ghairu makruh, tidak dibenci. Dia mewajibkan diri dia sendiri untuk ibadah pada Allah tanpa ada muqabalah, tanpa ada timbal balik. Mau Allah sembuhkan dia, mau Allah selamatkan dia, mau Allah nikahkan dia dengan gadis, mau Allah berikan dia nikmat, mau Allah selamatkan dia dari bala, apapun dia bernadar aja. Nanti malam misalkan saya mau tahajud. Kalau dia tidak tunaikan, maka dia mesti bayar kafarat. Kafaratnya kafaratul yamin. Ya, kafarat melanggar sumpah. Taib, inilah yang dipuji. Nah, nazar ketaatan yang kedua hukumnya makruh. Tapi kalau sudah bernazar, wajib ditunaikan, dan ketika ditunaikan ibadah. Ya. Taib, barakallahu fikum. Nah, nazar yang kedua ini, inilah yang disebut oleh Syekh di sini, yaitu an-nadru makruh. Nazar yang hukum asalnya makruh. Ya. Wa huwa ma kana an muqabalatin, yaitu nazarnya ini kalau ada muqabalah, kalau ada timbal balik. Ya, kalau diberi baru dia beribadah. Kalau dia diselamatkan dari kemudaratan baru dia beribadah, apakah ibadah sedekah, puasa dan yang lainnya. Wa huwa ayyakula qailun mathalan, semisal ada seorang yang mengatakan in syafallahu maridi sumtu yauman. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadaku dari penyakitku, maka aku akan puasa sehari. Au in najahtan in najahtu fil ikhtibar shallaitu rakaatain. Kalau saya lulus ujian, saya mau salat 2 rakaat. Salat sunnah. Au in tazawwajtu hadhil mar'ata. Kalau saya berhasil menikahi wanita ini, ya, tasaddaqtu bi 50 riyalan masalan au bi 100 riyalin. Saya akan bersedekah dengan 50 atau 100 riyal. Fa hadha yujibu ibadatan ala nafsihi mashrutatan bi syai'in yahsulu lahu qadran. Ini dia mewajibkan ibadah pada diri dia sendiri yang sebelumnya enggak wajib. Namun dipersyaratkan ada sesuatu yang dia mesti dapatkan, ada kadarnya. Sesuai dengan kadarnya itu. Ada timbal balik. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, nazar yang seperti ini makruh. Ya, makruh. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innaha la ya'ti bi khairin, itu enggak mendatangkan kebaikan. Inna ma yastakhraju bihi ya minal bakhil, itu hanya nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Kapan dia mau puasa, kapan dia mau sedekah, kalau dapat ini, kalau dapat itu. Perhatikan ya ikhwah, kata Ibnu Taimiyah, nazar yang untuk Allah seperti ini aja mutlak, ini aja makruh, padahal untuk Allah. Fa idza kana an-nadru la ya'ti bi khairin, kalau nazar seperti ini untuk Allah tidak mendatangkan kebaikan, fa kaifa bin nadri lil makhluq. Terus gimana coba nazar yang udah muqayyad tapi diperuntukkan untuk makhluk, udah makruh, syirik lagi. Ya, dan nazar seperti ini bukan makruh maksudnya. Ini nazar syirik, udah nazar syirik. Tapi kalau yang tadi kan nazar ketaatan makruh. Tapi ditunaikan wajib. Enggak ditunaikan berdosa, wajib bayar kafarat. Lah gimana? Udah muqayyad untuk selain Allah. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, ketika seorang mengatakan kalau saya sembuh, saya akan puasa. Kalau saya berhasil lulus ujian, saya akan sedekah. Kalau saya berhasil menikahi wanita itu, saya akan sedekah. Kata Syekh, "Man alladhi yuhdisu hadha syai'a wa yaj'aluhu kainan?" Terus siapa coba? Ya. Yang menjadikan perkara itu terwujud. Ya, siapa sih yang mengadakan perkara tadi? Dia jadi sembuh, dia jadi menikahi wanita tadi. Siapa sih? Ya, siapa? Al-jawab huwallah, tentu Allah. Ya enggak? Ya, siapa sih yang membuat perkara itu jadi terwujud, jadi nyata, jadi real? Faka'annahu qol, maka seakan-akan dia berkata kepada Allah, "In a'taitani hadza zaujah?" Ya, kalau engkau ya Allah memberikanku istri ini, "Awa in yassarta li az-zawaja biha?" Kalau engkau memudahkan aku untuk menikahinya, ya, "Shallaitu laka rak'atain aw tasaddaqtu bikadha?" Maka aku akan sholat untuk engkau 2 rakaat, atau aku akan bersedekah dengan sekian-sekian. "Wa in anjahtani fil ikhtibar sumtu yawman." Kalau engkau ya luluskan aku di ujian, aku akan puasa sehari. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya. "Wa hadza kama qala an-nabi," dan inilah yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yustakhraju bin nadri minal bakhil." Nazar yang kayak begitu, yang seperti ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. "Li'annal mu'mina al-muqbila 'ala rabbih ma ya'budullaha bil muqayadah." Karena seorang mukmin yang muqbil, yang menghadapkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dia tidak beribadah kepada Allah dengan muqayadah, dengan ada barteran kayak begini. Ya, kalau diberi baru dia beribadah. Enggak seperti itu. "Bal ya'budullaha azza wa jalla wa yataqarrabu ilaih." Dia beribadah pada Allah, dia mendekatkan diri pada Allah dengan amalan-amalan yang tidak wajib bagi dia, dengan amalan-amalan yang sunnah. Apakah sunnah mu'akkadah? Ya. Atau dengan amalan-amalan nawafil. Baik. "Li'annahu subhanahu yastahiqqu dzalika minhu." Karena Allah memang berhak mendapatkan ibadah-ibadah itu dari dia. Ya, fahadan nau'u makruhun, maka jenis nazar yang seperti ini makruh. Ya, fan nau'ul awwalu, maka jenis yang pertama, nazar yang pertama, nazar mutlak tanpa ada muqayadah, tanpa ada muqabalah, tanpa ada timbal balik, tanpa ada barter, dia bersadar aja. Itulah yang mahmudun, yang terpuji. Ya. Ya, wa hadan nau'u makruhun. Sedangkan nazar yang jenis yang seperti ini makruh. Yang kedua, walaupun ibadah. Ketika ditunaikan ibadah, tapi ketika dia bernazar itu udah makruh. Ketika dia tunaikan ibadah. Ketika tidak dia tunaikan, maka wajib bayar kafarat. Kalau enggak dia berdosa. Hah? Paham sini ya? Taib. Lihat di situ di footnote. Ini perincian kayak begini ya, antum harus paham ya. Makanya di usul salasa ini setiap dalil yang dibawakan oleh syekh harap mengerti gitu. Makanya nanti selepas kajian kalau enggak paham tanya. Ya. Jadi nazar yang nazar ada dua, nazar ketaatan, yaitu nazar apa? Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak, seorang bernazar tanpa ada embel-embel timbal balik, tanpa ada barter-barteran. Mau Allah selamatkan dia, mau Allah memberikan dia nikmat, dia bernazar. Misalkan besok saya mau puasa sunnah. Ya, saya bernazar. Saya bernazar. Ini nazar nih, beda ya dengan seorang berniat aja, besok saya mau puasa. Itu bukan nazar namanya. Kalau dia enggak tunaikan, ya enggak dosa. Enggak ada kafaratul yamin. Enggak ada dia kewajiban bayar kafarat. Ya, tapi dia bernazar. Ketika dia bernazar, nah itulah ibadah. Ketika dia tunaikan, ibadah lagi Allah. Allah puji yufuna bin nadri. Ya. Ketika dia tidak tunaikan, dia wajib bayar kafarat. Ketika dia bayar kafarat, itulah ibadah lagi. Nah, nazar ibadah yang lainnya, muqayyad. Kalau ada embel-embel, ada mukobalah, ada mukoyadoh, ada timbal balik, ada barter. Kalau Allah selamatkan saya, kalau Allah luluskan saya, kalau saya bisa nikahi wanita ini, kalau Allah berikan rezeki pada saya akan ibadah ini dan itu. Yang ibadah-ibadah ini dan itu, gak wajib bagi dia sebelumnya. Ketika dia sudah bernazar seperti itu, makruh. Tapi wajib ditunaikan. Ketika dia tunaikan, ibadah. Ketika dia tidak tunaikan, dosa dia. Ketika dia bayar kafarat, ibadah lagi. Nah, paham gak sini? Yang pertama terpuji, yang kedua tercela. Di luar itu nazarnya syirik. Tadi nazar muqayyad, tadi kata Ibnu Taimiyah tuh. Ibnu Taimiyah memberikan komentar, ya. Kata Ibnu Taimiyah, kalau yang ini aja makruh untuk Allah ini makruh, fa kaifa bin nadri lil makhluk? Coba gimana yang udah nazar muqayyad kepada makhluk lagi? Syirik dibenci super itu. Allah musta'an. Lihat keterangan di footnote. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin, kata Ibnu al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath li Fathul Bari, qala al-Maziri wa yuhtamalu 'indi ay yakuna wajhul hadis anna an-nadhira ya'ti bil qurbati mustasqilan laha lima sarat 'alaihi darbatul lazimin wa kullu malzumin fa innahu la yansutu lil fi'li nasyat mutlaqul ikhtiar. Oh, panjang dan seterusnya ya. Enggak usahlah. Ya, itu intinya sama. Kemudian wabil wafa'i bin nadri fi kilal amraini wajibun. Namun menunaikan nadar tadi di dua nadar ketaatan tadi yang mutlak maupun muqayyad itu wajib hukumnya. Kama qala Nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man nadara ayyuti'allaha falyuti'hu, siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, dia mesti taati. Dia mesti tunaikan. Kalau enggak bayar kafarat. Wa man nadara ayya'siyahu fala ya'sihi. Siapa yang bernadar ya untuk bermaksiat pada Allah, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Ya. Semisal ada orang yang bernadar gini. Kalau Maroko menang, lawan apa kemarin? Amerika apa? Prancis. Saya akan beli rokok satu bal, saya bagi-bagikan. Saya traktir. Ini nazar maksiat, tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. Nah, taib. Nah, nazar yang maksiat seperti ini ya, apakah ada kafaratnya atau tidak, para ulama berselisih pendapat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan ya, dia bayar kafarat. Ya. Kemudian nazar yang lainnya, nazar yang maksiat yang lainnya, yaitu nazar dengan sesuatu hal yang tidak dia miliki. Ini main-main. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah dengan 1 triliun. Lah dia aja kismin, fukor, minal fukoro. Taib. Nah, bagaimana dengan nazar syirik, orang yang bernazar kepada makam-makam wali dan yang lainnya? Para ulama kebanyakan mengatakan tidak perlu bayar kafarat. Ya. Karena tidak boleh ditunaikan. Karena dia tidak sah jadi nazar. Taib, barakallahu fikum. Ya, ini yang banyak diterangkan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Taib. Fatahsulu indana anna nadra fi arba'ati asya. Maka berarti di sini kita mendapatkan di sini kesimpulan bahwasanya nazar itu ada 4. Nah, dibaca Syahrul. Allah Ta'ala al-awalu nazrun mahmudun la aqwala nazrun mashru'un. Wa la aqulu nadrun mashru'un. Fa yufhamu ahadun annahu wajibun wa yafhamu ahadun. Yafhamu ahadun annahu wajibun wa mustahabbun. Bal aqulu nadrun mahmudun ghairu makruhin fi syar'i wa huwa al-mutlaqu alladhi laysa fihi muqayyadatun. Muqayyadatun, terus wala muqabalatun. Asani nadrun makruhun wa huwa alladhi yakunu an muqabalatin. Fa nadru al-awwalu nadru tabarruri wa ta'ati wajibun wajibul wafa'i bihi wa kadzalika yajibu al-wafa'u bisani hatta walau kana makruhan wa hadha nadru al-wajibu asnallahu azza wa jalla ala ahlihi fil hal fil halaini bi qoulihi yufuna bin nadri lianna an-nadra lianna an-nadira awjabahu ala nafsihi falama kana wajiban sara al-wafa'u al-wafa'u bihi wajiban fal famtasala lil wujubi alladhi awjabahu ala nafsihi liannahu yakhsha iba yakhsha iqabahu fatahsulu fatuhassil anna hadhihi al arba'ata minha isnatani wajibatal wafa'i wa wahidun mahmudun wa wahidun makruhun wa li hadha sara ghalibu halin nadri idza kana ibadatan wa huwa al halu allati yaqul huwa al hal pasal khabar dari sara huwa al hal allati yaqunu fiha mahmudan aw wajiban walihada sara an-nadru ibadatan min al-ibadati allati yarduha Allahu jalaluhu wa yuhibbuha illa fi halin wahidatin wa hiya halu nadril muqabalati wa amma an-nadrul ma'siyati falaysa ibadatan li'annahu yuharramu al-wafa'u bihi. Naam. Tabarakallahu fik. Nah, berarti ada 4 nadar. Kesimpulan di sini yang al-awwal, yang pertama nadrun mahmudun, nadar yang terpuji. Ya, nadar yang terpuji. Tadi ya, yang bukan karena ada embel-embel timbal balik, ada barter. Ya. Semisal dia bernazar aja, Nabil bernazar, saya besok mau sedekah. Mau besok dapat istri kek, mau besok dapat nikmat kek, mau besok selamat dari musibah kek, pokoknya Nabil gitu aja. Saya besok nazar mau sedekah. Ingat ya, nazar itu dengan sesuatu yang kita mampu. Ya. Taib. La aqul nadrun mashru'un. Saya tidak katakan, kata Syekh Saleh, nazar yang disyariatkan. tapi nadar yang terpuji. Fayafhamu ahadun annahu wajibun aw mustahabbun. Maka seseorang tahu ini wajib atau mustahab. Bal aqul nadrun mahmud. Ya. Karena kalau dibilang nadar masyru', nanti dia akan menyangka ini wajib, ini mustahab gitu. Namun aku katakan, kata saya, ini nadar yang terpuji, ghairu makruhin fi syar'i, tidak makruh dalam syariat, wa huwa al-mutlaq, nadar mutlak. Ya, nadar mutlak itu alladzi laisa fihi muqayyadatin wala muqabalatin, yang tidak ada barter-barteran, tidak ada muqabalah, tidak ada timbal balik. Kan tadi kalau ada muqabalah, muqayyadah, barter-barteran, timbal balik tadi. Kalau Allah sembuhkan saya sedekah. Kalau saya lulus ujian, saya puasa sunnah. Kalau saya menikahi wanita ini, tadi apa nazarnya? Saya mau sedekah 50 rial atau 100 rial. Itu ada timbal balik. Dia mau beribadah kalau dapat ini dan itu. Nah, kalau nazar mutlak, tidak. Ini yang terpuji. Ya, taib. Ini nazar mahmud, nazar yang terpuji. Asani nazrun makruhun, nazar yang makruh. Ya, ketika dia bernazar, makruh. Ingat ya, ini ibadah. Ketika dia bernazar, makruh. Kalau saya sembuh, saya mau bersedekah. Kalau saya lolos ujian, saya mau sedekah. Kalau saya berhasil menikahi wanita ini, saya mau sedekah. Kalau saya selamat dari ini, saya mau puasa. Ya, ketika dia bernazar, itu udah makruh. Tapi dia wajib tunaikan. Ketika dia tunaikan, ibadah. Enggak ditunaikan, dosa dia. Ketika dia berkafarat, dia beribadah. Ya. Dapat pahala kafaratnya. Taib. Wa huwa alladhi yakunu an muqabalatin. Nah, nazar makruh ini yang nazar muqayyad. Ya. Nazarnya ini yakunu an muqabalatin. Nazarnya ini kalau ada timbal balik. Muqayyad, diikat, disyaratkan. Saya mau ibadah, syaratnya asal begini. Ya, ternyata dia nggak sembuh, berarti dia nggak mau sedekah. Ternyata dia gagal menikahi makhtubah, wanita inceran dia, berarti dia gagal sedekah. Ternyata dia gagal ujian, berarti dia gagal sedekah, nggak jadi, kan begitu. Ya, fan nadrul awwalu nadru tabarruri wa ta'ati wajibul wafa'u bihi. Ya, wajibul wafa'i bihi. Ya, nazar yang pertama yaitu nazar mahmud yang mutlak, itu nazar kebaikan, nazar ketaatan, nazar yang wajib ditunaikan. Kalau dia enggak tunaikan, wajib bayar kafarat. Enggak dia bayar kafarat, dia berdosa. Ketika dia bayar kafarat, ibadah. Ini nazar yang mutlak, yang pertama, yang mahmud, yang terpuji. Wa kadzalika yajibul wafa'u bisani. Demikian pula dia wajib tunaikan nazar jenis yang kedua, yang sani ini. Nazar muqayyad, makruh. Yang ada timbal balik, ada barter-barteran. Hatta walau kana makruhan, walaupun jenis nazar ini makruh. Adan nadrul wajibu. Ya, ini nazar yang wajib ditunaikan. Ya, asnallahu ala ahlihi, yang Allah memuji kepada orang yang menunaikan nazar tadi. Perhatikan ya, ketika Allah puji seorang hamba karena si hamba melakukan suatu ibadah atau suatu hal, maka hal tersebut berarti ibadah. Paham ya? Ketika Allah puji seorang hamba melakukan sesuatu hal, berarti sesuatu hal tersebut adalah ibadah. Karena sesuatu hal tadi berarti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti kembali kepada konsep atau definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang universal yang mencakup segala apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Nah, inilah yang Allah puji tentang orang yang menunaikan nazar tadi, fil halain, di dua kondisi tadi, baik nazar mutlak maupun nazar muqayyad. Orang yang menunaikan nazar muqayyad sekalipun, yang makruh sekalipun, ketika dia tunaikan, dia ibadah. Berarti Allah puji. Allah puji di Al-Quran, di surah Al-Insan. Yufuna bin nadri. Ya, mereka menunaikan nazar. Ya. Li'annan nadira. Karena orang yang bernadar, aujabahu ala nafsihi. Dia telah berarti telah mewajibkan kepada diri dia sendiri ibadah tadi. Yang sebelumnya enggak wajib, dia wajibkan untuk diri dia. Falamma kana wajiban sara alwafa'u bihi wajiban, maka tatkala nazar itu wajib, berarti menunaikannya juga wajib. Famtasala lil wujubi alladhi aujabahu an ala nafsihi, maka imtasala, dia melaksanakan ya lil wujub, kewajiban dia tadi, alladhi aujabahu ala nafsihi, yang dia wajibkan atas diri dia sendiri, li'annahu yakhsha iqabahu, karena dia mengkhawatirkan ada hukumannya kalau tidak dia tunaikan. Berarti di sini terkandung ibadah yang lainnya lagi nih. Itu ibadah khosyah, khauf, ya enggak? Dia ini kan gini nih. Saya mau nazar nih. Taruhlah nazar mutlak ya. Saya bernazar. Ini misal ya. Saya misal ini, bukannya saya bernazar nih. Ntar saya kena bayar kafarat lagi. Ini contoh, ala sabilil misal. Ya. Saya bernazar ntar malam mau ya tahajud. Ini misal ya, ala sabilil misal. Wa antum syuhada. Ini saya ntar malam mau sholat tahajud. Mutlak, ya. Terpuji gak? Seketika saya nazar, ibadah gak? Ibadah. Ya. Terus, ini udah ibadah nih. Pas tengah malam saya upayakan, bangun. Wah, gawat ini kalau gak, ini nih. Saya takut. Takut sama Allah. Takut saya sama Allah, itu udah ibadah gak? Ibadah lagi, dapat lagi ibadah lagi. Takut sama Allah. Nah, terus saya tunaikan nazarnya, ibadah lagi. Hap, anggap saya enggak tunaikan nazarnya karena ketiduran, bangun pas subuh, waduh gagal tahajud semalam. Aduh, bahaya nih. Takut saya tadi, ibadah enggak? Ibadah. Nah, saya mesti bayar kafarat, bayar kafaratul yamin, kafarat sumpah. Ya, udahlah kasih makan orang miskin aja lah. Kasih makan orang miskin. Dengan kasih makan orang miskin, ibadah. Tapi kalau enggak ditunaikan kafarat, dosa. Ya. Nah, itu paham sini ya. Tapi yang nazar muqayyad, yang makruh sekalipun juga seperti itu. Ketika dia takut, wah kalau saya enggak tunaikan bahaya ini. Ah itu takutnya aja udah ibadah. Tabarakallah fik. Nah, terus gimana kalau diberikan pada selain makhluk? Kepada selain Allah, pada makhluk. Yang komentar Ibnu Taimiyah tadi. Ya. Tabarakallah fik. Tapi fatuhasilu anna hadhil arba'ata minha itsnani wajibata alwafa'i. Kok wajibata alwafa'i? Naam, diidhofahkan ya. Maka ya, kesimpulannya berarti di sini empat hal ini, dua diantaranya yang wajib ditunaikan, nazar mutlak dan nazar muqayyad, yang nazar kepada Allah, nazar ketaatan. Wawahidun mahmudun, yang satu terpuji, nazar mutlak. Wawahidun makruhun, yang satu lagi makruh, nazar muqayyad, yang kalau ada muqabalah, ada muqayyadoh, ada muqabalah, ada timbal balik, ada muqayyadoh, ada barter-barteran. Walihada sara ghalibu halin nadri, oleh karena itulah kebanyakan keadaan nadar, wa in kana ibadatan, jika nadar itu adalah ibadah. Nah, dominannya, kebanyakannya keadaan nadar, huwal hala allati yakunu fiha mahmudan aw wajiban. Ya, ialah dominannya keadaan orang nadar, ialah keadaan yang dinadar tadi itu adalah terpuji atau wajib. Walihada saran nadru ibadatan minal ibadati allati yardaha Allahu wa yuhibbuha. Oleh karena itu, nazar menjadi ibadah yang merupakan diantara ibadah-ibadah yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai. Illa fi halin wahidatin. Ya, kecuali di satu keadaan, nazar yang kedua, nazar muqayyad, wahiyya halun nadril muqabalah, yaitu nadar ada, dan kalau ada muqabalah, timbal balik. Ya, timbal balik yaitu kalau Allah beri, saya akan bersedekah. Kalau Allah selamatkan saya, maka ya saya akan puasa dan seterusnya. Baik. Wa amman nadzur maksiyah falaisa ibadatun. Nah, nazar maksiat bukan nazar syirik. Perhatikan, nazar maksiat bukan nazar syirik. Ya. Nazar maksiat ya. Ini maksiat ditujukan pada Allah. Tapi nazarnya ini maksiat. Apa? Saya mau mutusin silaturahmi pada dia. Nazarnya ditujukan pada Allah. Ya. Dia bersumpah atas nama Allah, saya akan putuskan silaturahmi pada dia. Ini mutusin silaturahmi maksiat enggak? Ya, maksiat. Taib. La yadkhulul janna al-qati' gitu kan. Enggak masuk surga orang yang mutusin silaturahmi. Taib. Ya, atau ya kalau di kitab tauhid ada kan orang yang mau menyembelih, dia udah bernazar. Ya, dia mau menyembelih hewan untuk Allah di buwanah. Nah, buwanah itu tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyakan. Apakah di situ ada id orang musyrik? Orang musyrik merayakan id di situ? Enggak ada. Apakah orang musyrik biasa nyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka di situ? Enggak ada. Ya. Baru ditunaikan. Seandainya di situ di buwanah tadi ada orang-orang musyrik atau dulu biasa orang-orang musyrik biasa memberikan sesaji kepada berhala mereka atau mereka-mereka id di situ, hari raya di situ, walaupun sahabat tadi menyembelih hewan untuk Allah, tetap dianggap maksiat. Tetap dianggap maksiat. Ini nazar maksiat bukan nazar syirik. Paham ya? Nazarnya isinya maksiat. Mutusin silaturahmi, menyembelih hewan di tempat yang apa tadi? Yang dia biasa musyrik nyembelih juga di situ. Wa amma nadzur maksiati falaisa ibadatan li'annahu yuharramul wafa'u bih. Nah, nazar maksiat bukan ibadah. Karena haram diharamkan menunaikannya. Baik. Kemudian dibaca sini. Ya. Siapa? Si ini. Topik? Fadal? Hah? Qara'ta. Ah, Fakhruddin. Bismillah, thumma qala syari rahimahullah. Bi'tibari anna an-nadhra ibadatun ya'ti hada at-taqsimu. وهذه إشكالية قديمة منذ زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي كيف يحكم على من كيف يحكم على من صرف النذر بالشرك مع كونه مكروها والنذر يكون شركا من حيث العبادة الظاهرة من حيث العبادة الظاهرة والباطنة أي باعتبار الظاهر والباطن فهو شرك باعتبار أنه عقده لغير الله سبحانه وتعالى لأن عقد النذر أصلا عبادة فالنذر قد يكون شركا أكبر في الربوبية وقد يكون شركا أكبر في الألوهية فإذا تعلق بالمنذور له تعلق في شأن الربوبية ومعنى النذر أنه يريد شيئا مقابل شيء فلذلك كره فصار أنك لا تطيع حتى تعطى وهذا بخلاف الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى فإذا انصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى صار كأنه يعتقد فيه تصرف فهو نذر لاعتقاده أنه يعطيه فلا يمكن أن يتوجه النذر إلى باعتقاد. طيب perhatikan sini. Isya jam berapa? 10 menitan lagi ya. Baik, mudah-mudahan sebelum Isya habis ini, biar habis Isya selesai bab ini. Bi'tibari anna nadra ibadatan, bi'tibari anna nadru, anna nadra ibadatun, ya'ti hadha taqsimu. Maka berdasarkan tinjauan nazar itu adalah ibadah, maka pembagian ini hadir. Ya, ada namanya nazar mutlak makruh, nazar mutlak mahmud terpuji, nazar muqayyad makruh. Ketika disebut makruh, ini menjadi sesuatu hal yang, ya, kata beliau, wahadihi iskaliyatun, ini suatu hal yang iskal, yang rancu ini. Ya. Kok makruh? Dia ibadah tapi kok makruh gitu ya. Ya. Tapi kan yang namanya makruh kalau ya dalam tinjauan usul fiqh ya, itu apa? Sesuatu yang dibenci apabila dilakukan, walam yu'aqab. Ya, namun tidak dihukum. Ya. Dia kuriha fi'luhu. Dimakruhkan, dibenci dilakukan. Tapi tidak di apa namanya? Tidak di dihukum. Nah, itu kan makruh. Ini makruh tanzih. Ada lagi makruh tahrim. Ini anggaplah makruh tanzih. Wa hadhihi iskaliyatun qadimatun. Ini kerancuan ini ya, kerancuan qadimah, klasik ini. Yang udah klasik, mundu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan sejak zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wahya, kaifa yuhkamu ala man sarafa an-nadra bisyirki ma'a kaunihi makruhan. Ya, yaitu gimana coba bisa dihukumi bagi orang yang ya memalingkan nazar dengan kesyirikan tapi kok makruh. Nah, ya. Wa nadru yakunu syirkan min haitsul ibadatu dhahiratul batinatu. Ya, makanya Ibnu Taimiyah tadi yang saya kutip, Ibnu Taimiyah mengatakan kalau nazar yang muqayyad aja untuk Allah itu makruh, la ya'ti bi khairin yang kata Nabi itu. Ya, nazar itu enggak mendatangkan kebaikan. Dia cuman dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Karena dia mau beramal kalau dapat ini, dapat itu. Fa idza kana nadru la ya'ti bi khairin fa kaifa bin nadri lil makhluq, kata Ibnu Taimiyah. Kalau nazar muqayyad aja untuk Allah aja enggak mendatangkan kebaikan, terus gimana dengan nazar yang udah muqayyad tapi diberikan kepada makhluk syirik? Taib. Ya. Fa kaifa yuhkamu 'ala man sarafa an-nadra bisyirki ma'a kaunihi makruhan? Gimana bisa dihukumi? Ya, bagi orang yang memalingkan nazar dengan kesyirikan tapi statusnya makruh. Wan nadru yakunu syirkan min haitsul ibadatu adh-dhahiratul batinatu. Nadar dia menjadi syirik dari aspek dia adalah ibadah zahirah dan batinah. Ibadah zahirah ketika dia tunaikan nadarnya tadi. Ibadah batinah, ibadah batin itu tadi. Ya, dengan dia takut kalau tidak tunaikan, ibadah batin. Dengan dia bernadar di kalbunya, saya bernadar. Nah, ai bi'tibari zahiri wal batini, itu berdasarkan tinjauan lahir dan batin. Fa huwa syirkun bi'tibari annahu aqadahu li ghairillahi azza wajal. Yaitu dia adalah syirik dari tinjauan dia itu bahasa kalbu dia itu mengakadkannya. Dia mengikatnya itu. Dia mulai berazam di kolbunya, bernazar di kolbunya, saya mau ini untuk selain Allah, untuk kuburan Mbah Priuk, untuk kuburan wali. Li'anna aqdan nadri aslan ya ibadatun. Karena akad nazar itu sendiri hukum asalnya dia adalah ibadah. Ya. Fan nadru qad yakunu syirkan akbara fi rububiyah. Maka nazar kalau diberikan kepada selain Allah terkadang dia menjadi syirik akbar dalam rububiyah. Wa qad yakunu syirkan akbara fir rububi fil uluhiyah. Terkadang dia juga menjadi syirik akbar dalam uluhiyah. Nah, bisa uluhiyah, bisa rububiyah. Perhatikan nih. Fa idza ta'allaqa bil manzuri. Ya. Taib, apabila dia bergantung kepada sesuatu yang dia berikan nazar tadi. Ya. Ya. Lahu ta'alluqun fi sya'ni rububiyah. Atau fa idza ta'allaqa bil manzuri lahu ta'allaqa fi sya'ni rububiyyati. Apabila dia kalbunya bergantung kepada yang tempat dia bernazar tadi selain Allah, misalkan dia bernazar kepada kuburan orang soleh, kuburan keramat, berarti ta'allaqa fi sya'ni rububiyyah. Berarti kalbunya bergantung dalam aspek rububiyyah. Paham gak sini? Tauhid rububiyyah itu apa sih? Kita meyakini Allah yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan semisalnya dari itu. Ya. Wa ma'na nadri annahu yuridu syai'an, ya. Annahu yuridu syai'an muqabila syai'in. Falidzalika kuriha. Nah, makna nadar bahwa dia menginginkan sesuatu kalau itu ada kebalikan dari sesuatu yang lain. Kebalikan dari sesuatu, dia menginginkan sesuatu nih. Menginginkan sembuh. Taib, menginginkan sembuh. Oleh karena baru dia memberikan ibadah. Falidzalika kuriya, oleh karena itu dimakruhkan. Fasara annaka la tuti'a hatta tu'ta. Oleh karena itu berarti Anda dianggap tidak mau taat pada Allah hingga Anda diberi dulu. Ya. Kalau diberi baru mau taat. Wa hadza bi khilafi dzulli wal khudu'i lillah. Nah, berarti ini menyelisihi konsep ibadah kita kepada Allah, yaitu adanya azzul, sikap perendahan diri, wal khudu' dan ketundukan pada Allah. Fa idan sarafa ila ghairillahi saraka annahu ya'taqidu fihi. Ya. Tasarrufun. Maka apabila dia berpaling kepada selain Allah, maka seakan-akan dia meyakini selain Allah itu punya tasarruf, punya kewenangan. Ketika dia bernazar kepada kuburan keramat, kalau saya begini saya akan sembelih, maka seakan-akan dia meyakini kuburan keramat ini punya tasarruf, punya kewenangan di alam semesta ini, bisa memberikan dia, bisa mencegah dia dari mara bahaya. Fahuwa nadhrun li'tiqadihi annahu yu'tihi fala yumkinu an yatawajjaha an-nadhr illa bi'tiqadin. Ya. Maka inilah nazar ya, berdasarkan keyakinan dia tadi bahwa dia tidak akan memberikan kepadanya ya annahu yu'tihi. Ya, dengan keyakinan bahwa si selain Allah akan memberikan sesuatu kepada dia. Apakah keselamatan, kesembuhan, ya. Maka tidak mungkin seorang menghadapkan diri dia mempersembahkan nazar kepada selain Allah tadi illa bi'tiqadin, melainkan pasti dia punya keyakinan di situ. Keyakinan bahwasanya selain Allah tadi bisa memberikan dia kesembuhan. Nah, berarti dia telah cacat dalam tauhid rububiyah dari aspek ini. Paham enggak sini? Ya, berarti dia telah cacat dalam tauhid rububiyah. Berarti dia meyakini ada zat selain Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Wa qala wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri. Nah, kalau dari aspek uluhiyah apa? Ketika dia tunaikan nazarnya itu adalah ibadah, ya enggak? Nah, itu uluhiyah. Taib, sudah azan Isya. Nah, ini juga masih panjang, kita lanjutkan lagi nanti habis Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syikon. Syikon ni, kan? Asyikul awal an-nazru wa asyikul thani al-wafa'u bihi. Wa qila amrayni idha sunifa li ghairi Allah 'azza wa jalla fa huwa syikun. Man nadhara li ghairi الجهاد فأن ينظر إلى أصحاب المشاهد والأوفياء أو القبور فينظر للمشهد الفلاني وينظر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو أن ينظر لأحد من الموتى ينظر لفاطمة رضي الله عنها أو ينظر لأحد من آل البيت itu maktub semua ayan zara li ahadin yanzara yanzura maktub au yanzura li ahadin min ahli baiti au li waliyata au yanzura li ahadin min al-awliya'i au nahwu dhalika yaqulu aliya nadrun lil waliyyi al-fulani walau kana bi ghairi muqabalatin hadha ibadatan ibadatan liman al-jawabu li wajhi Allah fa sara syirkan akbar al-qismu tsani in syafa'allahu marid hasbuk tayyib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ini seperti biasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan ini adalah ibadah, maka beliau menyebutkan dalilnya. Ya, nazar adalah ibadah, beliau sebutkan dalilnya. Dan Syekh Shalih Al-Syekh selaku pensyarah di sini menjelaskan sisi pendalilannya. Ya. Titik tepatnya. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa nazar dan semua jenis ibadah yang beliau sebutkan itu adalah ibadah. Ya, berarti konsepnya siapa yang memberikan nazar kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Alias dia telah berbuat syirik. Syiriknya apa? Syirik akbar. Ya. Wa qawluhu dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa dalilu nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri. Dalil nazar ialah firman Allah Ta'ala, mereka menunaikan nazar. Wa wajhul istidlali, sisi pendalilannya. Nah, ini. Ada orang yang berdalil tapi sisi pendalilannya keliru, tidak tepat. Nah, ini tepat. Apa yang dibawakan dalil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya nazar adalah ibadah, dalilnya ini tepat. Annallaha azza wajal imtadahahum bidzalika, yaitu Allah azza wajal memuji mereka. Memuji siapa? Orang-orang yang menunaikan nazar. Bi'annahum yufuna bin nadri, bahwa mereka menunaikan nazar. Wa id annahu imtadahahum, jika Allah memuji mereka, maka karena Allah memuji mereka bidzalika, karena hal tersebut, yaitu karena penunaian nazar, dala ala anna hadzal amala, maka ini menunjukkan bahwa amal ini minhum, yaitu dari mereka, wa huwa al-wafa'u bin nadri, yaitu menunaikan nazar, berarti ini menunjukkan bahwa amal mereka ini menunaikan nazar mahmubun lahu azza wajalla, ini dicintai oleh Allah azza wajalla. Ya, fasabata annahu ibadatun lillah, maka ini jelas sekali bahwasanya nazar adalah ibadah. Konsep ibadah tadi ismun jami'un li kulima yuhibbuhu wa yardha, segala yang Allah cintai dan Allah ridai. Allah puji berarti Allah cintai. Ya. Allah ridai. Kalau Allah cintai, Allah ridai, itu berarti ibadah. Diberikan kepada Allah ibadah. Diberikan pada selain Allah syirik. Itu aja. Mudah. Wa nadru lahu syikhan. Yang namanya nazar dia memiliki dua aspek, dua bagian, dua macam. Asyikku al-awwalu an-nadru. Ya, aspek yang pertama nazar itu sendiri. Ya. Asyikku ats-tsani, yang bagian yang kedua, aspek yang kedua al-wafa'u bih, menunaikannya. Ketika dia bernazar, dia ibadah. Dia tunaikan ibadah lagi. Ya. Kilal amraini idza surifa li ghairillahi azza wa jalla fa huwa syirkun. Dua hal ini kalau dia palingkan kepada selain Allah, nazarnya dan ditunaikannya, dia palingkan kepada selain Allah, itu syirik. Ya. Man nadara li ghairillah ka ayan dzura li ashabil masyahidi wal auliyai awil quburi. Ya, maka orang yang bernazar untuk selain Allah, semisal dia bernazar untuk para ashabul masyahid, artinya orang-orang yang ada, yang orang-orang yang telah mati yang ada di monumen-monumen, ya, yang ada di kubur-kubur keramat. Wal auliyai, ya, atau untuk wali-wali, awil kubur, yang untuk kuburan yang dikeramatkan, ya. Ini berarti dia telah bernazar untuk selain Allah. Dari aspek ini dia berbuat kesyirikan. Belum ditunaikan dia sudah berbuat syirik. Belum ditunaikan dia sudah berbuat syirik. Kalau dia tunaikan, syiriknya double lagi. Kalau dia takut tidak ditunaikan, berarti dia syirik lagi, syirik khauf. Dia berharap kepada penghuni kuburan atau wali tadi agar ya, penyakitnya disembuhkan, misalkan gitu ya. Misalkan saya bernazar nih, kalau penyakit saya disembuhkan, bernazar kepada makam ya, wali fulan, sunan fulan. Nah, berarti dia telah berbuat syirik lagi, berharap. Ini syirik uluhiyah nih dari aspek ini. Syirik rububiyah nih, berarti dia meyakini bahwa wali fulan, sunan fulan, habib fulan yang telah mati mampu menyembuhkan penyakitnya. Rububiyah ini. Paham gak sini? Ya. Ketergantungan kalbu dia dengan si wali fulan yang manzur, yang dijadikan tempat atau objek nazar tadi, itu juga sebuah kesyirikan rububiyah. Syirik itu dobel-dobel, bukan satu. Paham gak sini? Ya? Maka bahaya sekali. Fayanzuru lil mashhadi al fulani, dia bernazar untuk makam keramat si fulan. Wayanzuru masalan li nabi, dia bernazar untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ayanzura li ahadin minal mauta, atau dia bernazar untuk salah seorang dari yang telah mati. Yanzura li Fatimah radhiyallahu anha, dia bernazar untuk Fatimah. Au yanzura li ahadin min ahlil bait, dia bernazar untuk salah seorang dari kalangan ahlul baitnya nabi. Au li Khadijah, atau pada Khadijah. Au yanzuru li ahadin minal awliya wa nahwi dzalik, atau dia bernazar kepada salah seorang dari kalangan wali-wali atau yang lainnya, atau semisalnya yaqulu, dia mengatakan alayya nadrun lil wali al fulani. Ya. Saya wajib menunaikan nazar untuk wali si fulan, baru ngucap itu aja itu dia udah syirik. Belum lagi kalau dia ada harap, ada takut, nah, ada khasyah, ada roja. Harapan agar ya nazar muqayyad dia ditunaikan, takut dia kalau tidak dia tunaikan nazarnya, itu udah syirik. Ketergantungan kalbu dia, syirik lagi. Keyakinan diri dia bahwa wali si fulan bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, dia maksudkan, syirik lagi rububiyah. Terus dia tunaikan nazarnya ibadah, ibadah, syirik lagi uluhiyah, la ilaha illallah. Dobel-dobel rangkap syiriknya dibalik seseorang menunaikan, bernazar dan menunaikan nazar untuk selain Allah. Celaka sekali ini, ya dan billah. Ya. Walau kana bi ghairi muqabalatin, walaupun nazarnya tersebut tanpa ada timbal balik, nazar mutlak begitu. Ya. Hada ijabun ala nafsihi ibadatan. Berarti ini adalah suatu bentuk kewajiban diri dia, ya, untuk sebuah ibadah yang sebelumnya enggak wajib. Liman, dia tujukan untuk siapa? Al-jawab, jawabannya li ghairillah. Ternyata untuk selain Allah. Fasara syirkan akbaro. Maka ini berarti syirik akbar. Hai muslim, aja muslim. Allahu maridi falil waliyi fulani alayya nadharu bikadha wa kadha. Alayya nadrun. Alayya nadrun bikadha wa kadha. فهذا على المقابلة ولو كان على هذا النحو فصرفه لغير الله شرك فصرفه لغير الله عز وجل شرك أيضا لأن في قوله إن شفى الله مريضي هذا ربوبية وقوله فللولي الفلان علي نذر هذا شرك في العبودية fahuwa aqarra birububiyyati walakinnahu asyraka fil ubudiyyati. Hadza jihatun nadri al wafa'u li ashabil quburi aw nahwihim awil jinni awil malaikati hadza kulluhu syirkun. Falau hasala minhu an-nadru li ghairillahi fala yajuzu ayyufiya bihi, fa in waffa bihi li ghairillahi fasayakunu dhalika syirkan ba'da syirkin. Lihadza qala sallallahu alaihi wasallam wa man nadhara ayya'siyahu fala ya'sihi yadkhulu fi dhalika idza kana an-nadru li ghairillahi qala yufuna bin nadri maddahahum bidzalika fadalla madahahum an, jangan ditasdid madahahum bidzalika fadalla anna wafa'ahum bin nadri ibadatun yuhibbuhallahu azza wa jalla. Naam, barakallahu fiik. Al-qismu asani, ya, jenis yang kedua dari nazar syirik ini. Tadi nazar mutlak syirik ya kepada selain Allah. Yang kedua nazar muqayyad. Semisal dia mengatakan in syafallahu maridi ya falil wali alfulan alayya nadrun bikada wa kada. Ya, jika Allah menyembuhkan penyakitku falil wali alfulani alayya nadrun bikada wa kada, maka wajib bagi saya menunaikan nazar begini begitu, ya begini kada begada, itu apakah sholat, sedekah, puasa sunnah, namun saya peruntukkan lil wali al-fulan, untuk wali si fulan. Fahada alal muqabalati, ini nazar seperti ini alal muqabalah, ada timbal balik. Ya, walau kana ala hadan nahwi, walaupun ya, dalam bentuk seperti ini fasarfuhu li ghairillah, maka memalingkannya kepada selain Allah syirkun aidan, ini juga syirik. Ya, nadarnya dia, perhatikan, dia syiriknya itu gimana? Ketika dia tunaikan nadar. Kan nadar itu ada dua bagian. Nadar yang pertama, yang kedua al-wafa. Al-wafa. Al-wafa ubih, dia tunaikan. Lianna fi qawlihi in syafallahu maridi hadha rububiyatun. Karena ucapan dia, kalau Allah menyembuhkanku, ini rububiyah. Berarti keyakinan dia benar ya? Benar gak? Kesembuhan di tangan Allah. Keyakinan dia benar nih. Wa qawlihi, namun ucapan dia, walil fali al-fulani ala nadrun, hadha syirkun fil ubudiyah. Namun ketika dia mengatakan, wajib bagi saya menunaikan nazar untuk si fulan. Nazar kan ibadah, harusnya diberikan kepada Allah. Dia berikan kepada wali fulan. Berarti ini syirik dalam ubudiyah, dalam uluhiyah. Fahuwa aqarra birububiyah. Dia si musyrik ini, yang menunaikan nazar ini, dia mengakui rububiyah hanya pada Allah. Allah yang menyembuhkan. Lakinnahu asyraka fil ubudiyati. Namun dia berbuat syirik kepada Allah dalam masalah ubudiyah, uluhiyah. Dia memberikan ibadah pada selain Allah dengan dia menunaikan nazar untuk si wali fulan. Hadza jihatun nadri. Ini aspek nazar. Ya. Al-wafa'u li ashabil quburi wa nahwihim awil jinni awil malaika, hadza kulluhu syirkun. Nah, ketika dia tunaikan nazar tersebut untuk si penghuni kuburan dan semisalnya entah untuk jin atau untuk malaikat, ini syirik. Seluruhnya adalah syirik, syirik uluhiyah. Paham sini ya? Nah. Tapi gimana orang yang meyakini ya, wahai makam Mbah Wali fulan, kalau anak saya sembuh, enggak dia sandarkan rububiyah, yang menjembuhkan hanya Allah. Dia sandarkan kepada si penghuni kubur. Ini double-double ini. Falau hasala minhu an-nadru li ghairillah fala yajuz ayyufiya bihi. Ya. Ayyufiya, bukan yufiya, ayyufiya. Ya. Falau hasala minhu an-nadru li ghairillah, apabila terjadi nazar untuk selain Allah, fala yajuz ayyufiya bihi. Enggak boleh ditunaikan. Fa in waffa bihi li ghairillahi fa sayakunu dhalika syirkan ba'da syirkin. Ini nazar untuk selain Allah nih. dia nazar ya, untuk selain Allah, enggak boleh dia tunaikan. Kalau dia tunaikan, maka berarti itu syirik setelah kesyirikan. Dia nazarnya untuk selain Allah, ini udah syirik. Dia tunaikan, syirik lagi. Kan itu kesyirikannya ada dua aspek. Nazar itu sendiri, dan yang kedua, dengan ditunaikan. Ini di luar aspek ada lagi tadi. Kalau ada khosyah, kalau ada roja, ya, harapan dia kepada selain Allah, takut dia kepada selain Allah. Harapan agar hajatnya terpenuhi, takut kalau tidak ditunaikan maka akan kualat dan semisalnya. Walihada qal, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, man nadara ayya'siyahu fala ya'sih. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, jangan dia bermaksiat pada Allah. Yadkhulu fi dzalika, hal ini nadar maksiat, nadar syirik ini juga masuk ke sini. Idza kana nadru li ghairillahi azza wajal, jika nadar itu untuk selain Allah azza wajal. Dan Allah berfirman, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar, madahahum bidzalika, Allah memuji mereka dengan hal ini. Fadalla anna wafa'ahum bin nadri ibadatun, maka ini menunjukkan bahwa penunaian mereka, mereka menunaikan nadar ini adalah ibadah. Yuhibbuhallahu azza wajal, yang Allah cintai. Ya, barakallahu fikum. Al-aslu as-sani, ini sepertinya al-aslu as-sani kita baca aja, tapi gak mungkin kita ini kita selesaikan malam ini karena panjang. Tapi kita baca aja biar sedapatnya aja. Al-aslu as-sani ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ya, landasan yang kedua, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Apa itu Islam? Wahwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal-inqiyadalahu bita'ati wal-khulusu minasyirki wa ahlihi. Ya, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Wal-inqiyadalahu, dan tunduk kepadanya bita'ati, dengan mentaatinya, dengan ketaatan. Wal-khulusu minasyirki wa ahlihi, dan terbebas dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh mengenai al-khulus minasyirki wa ahlihi. Karena dari usul salasah, riwayat-riwayat usul salasah yang dibacakan oleh para ulama, yang tertulis di naskah-naskah, ialah bukan al-khulus, tetapi apa? Bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini ajma'. Ini lebih ya. Ini lebih menghimpun lagi maknanya. Bukan hanya terbebas dari kesyirikan, namun juga berlepas diri. Nah, taib. Asyarhu. Baca sini syarahnya. Siapa? Bima, ayo Bima baca. Ayo udah. Oh gitu. Siapa? Rizky, baca Rizky. Baca. Ah, pandai baca. Ya. Ini dai cilik. Ya. Masyaallah. Hai Faza, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu taala. Fa hadhihi ar-risalatu tusamma thalathatul usuli. Thalathatul usuli wa adillataha. Wa qad dzakara al-muallif rahimahullahu taala wa ajzala lahu al-mathubata al-aslu al-awwal al-asla maf'ul dari zakara al-asla al-awwala fi ma sabaqa wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu ay ma'rifatul 'abdi ma'budahu ay ma'rifata wahwa ma'rifatul abdi rabbah wa ya benar ai wa ma'rifatul abdi ma'budahu li anna rabbahu na bi ma'nal ma'budi war rububiyatu bi hadzal mawqi'i bi ma'nal ibadati li anna libtila'a waqa'a fiha hadza aslun minal usuli wal maqburu aw mayyitu yus'alu awwalu su'alin an rabbihi an ma'budihi alladhi kana ya'buduhu man huwa فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبودي ربي الله وحده لا شريك له وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله قال ربي الله ربي الله ربي الله وربي فلان وربي فلان وربي فلان وربي فلان من المعبودات المختلفة أي معبودي فلان ومعبودي فلان ومعبودي فلان مع الله عز وجل فيسأله منكر ونكير ونكير عن دينه ما دينك طيب asyarhu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh fa hadhihi ar-risalah tusamma salasatal usul wa adillataha. Risalah ini diberi judul oleh Syekh dinamakan salasatul usul wa adillataha. Ya, salasatul usul ada juga usul salasah. Apa bedanya usul salasah sama salasatul usul? Jelas ada beda. Jangan nanti bilang oh dua-duanya sama, enggak. Ya. Kalau salah satu usul ini yang buku yang di sini nih yang diawali oleh I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail dimulai dari bismillah. Ya, itu salah satu usul. Kalau usul salasah enggak pakai itu. Langsung I'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanafiyata millata Ibrahim. Ah itu namanya usul salasah. Ya. Baik, diringkas. Tapi setelah itu sama. Ya. Taib. Wa qad dzakara al-mu'allifu. Nah, mu'allif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dzakara menyebutkan rahimahullah taala wa ajazzala lahu al-masubata, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah ya. Ajazzala lahu al-masubata. Membalas beliau ya dengan kebaikan dengan pahala yang banyak. Beliau menyebutkan al-asla al-awwala, landasan yang pertama fima sabaqo, yang telah berlalu. Apa landasan yang pertama? Wa ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu pengenalan seorang hamba akan Rabbnya, ay ma'rifatul abdi ma'budahu, pengenalan seorang hamba akan ma'budnya, karena makna Rabb adalah ma'bud, bukan Rabb maksudnya rububiyah. Kan di kubur ditanya man rabbuka. Ya, namun maknanya man ma'buduka, bukan siapa Rabbmu yang kau yakini, zat yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, menyembuhkan, memberikan penyakit, mengatur alam semesta, memberi rezeki, bukan cuman kayak gitu aja. Kalau kayak gitu berarti Abu Jahal, Abu Lahab bisa dong jawab kubur di pertanyaan kubur, ya. Ya enggak bisa. Jadi makna man rabbuka bukan rububiyah tapi uluhiyah juga. Man ma'buduka, siapa sembahanmu? Maka Abu Lahab, Abu Jahal enggak bisa jawab. Ya, enggak bisa. Walaupun dia meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, dia meyakini rububiyah. Tabarakallahu fikum. Li anna rabbahu bi ma'nal ma'budi, karena rabb di sini maknanya ma'bud. Yang diibadahi. Warububiyyatu bihadzal mauqi'i bi ma'nal ibadati. Dan rububiyah di topik seperti ini, pembahasan ini ketika dibahas man rabbuka, itu maknanya adalah ibadah. Siapa sembahanmu yang kau berikan ibadah kepadanya? Li anna libtila'a waqa'a fiha. Karena ibtila, ujian dakwah para nabi. Ya. Yang namanya ibtila bahwasanya ujian dakwah para nabi, medan dakwah para nabi yang nabi hadapi dengan kaumnya musyrikin ialah fiha, dalam masalah ubudiyah. Paham enggak sini? Dalam masalah ubudiyah. Nah, bukan rububiyah. Memang ada nabi yang menghadapi musuh umat yang meyakini rububiyahnya keliru, yaitu Ibrahim, Namrud dan kaum Babilon musyrikin. Ya, itu meyakini rob-rob itu adalah bintang-bintang. Namun sedikit sekali. Ya, mayoritasnya kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, A', kaum Bani Israel semua, nabi-nabi Bani Israel sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi umat yang di situ mengingkari peribadatan kepada Allah semata dan mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun itu enggak cukup. Walam yudkhilhum fil Islam. Kan begitu kalau kata Al-Qaidul Arba. Di Qaidul Arba itu enggak memasukkan mereka ke dalam Islam. Taibar kalafik. Ya. Hada aslun minal usuli. Maka ini adalah ya landasan di antara landasan-landasannya, pokok di antara pokok-pokok yang penting. Al wal maqburu awil mayitu, maka orang yang telah dikubur atau mayit, yus'alu ya awwala su'alin an rabbih, dia akan ditanya pada awal pertanyaannya itu tentang Rabb-nya, ya tentang Rabb-nya, an ma'budihi alladhi kana ya'budu, tentang sembahannya yang dia menyembahnya, man huwa, siapa dia. Fa in kana ya'budullaha wahdahu la syarika lahu. Nah, apabila dulu dia di dunia ketika dihidup dia beribadah pada Allah semata yang tiada sekutu baginya, ajaba. Dia akan menjawab bi anna ma'budi rabbi Allah wahdahu la syarika lahu. Rabbku adalah Allah semata yang tiada sekutu baginya. Bisa jawab dia. Kuburan menjadi taman-taman surga. Ya, wa in kana ya'budu ma'allahi ilahan alihatan ukhra, namun kalau semasa hidup dia di dunia dia beribadah, ya dia beribadah kepada alihatan ukhra, sembahan-sembahan yang lain ma'allah, di samping dia beribadah pada Allah, waliyadu billah, ya kita berlindung pada Allah dari perbuatan demikian, qala rabbi Allah wa rabbi fulan, dia mengatakan Rabbku, ya qala rabbi Allah wa rabbi fulan wa rabbi fulan, Rabbku Allah, Rabbku juga fulan. Anak dia beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah. Ya, dengan dia memberikan berbagai macam ibadah yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah nazar, tawakul, raja, khauf, khasyah, taubat, inabah, adzabah, menyembelih, ya, istighosah, isti'anah, isti'adah, dan seterusnya dari segala macam ibadah tadi dia berikan kepada wali, maka dia akan katakan wali itu adalah Rabbku, ma'budi, sembahanku. Ya. Minal ma'budatil mukhtalifah, dari berbagai sembahan-sembahan yang beragam. Ai ma'budi fulan wa ma'budi fulan, yaitu sembahanku si fulan wa ma'budi fulan, ma'allah, di samping Allah azza wajal. Wa yas'aluhu munkarun wa nakirun andini, maka dia akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir tentang agamanya. Madinuka, apa agamamu? Ya, dan seterusnya. Sudah pukul 20.30 kita cukupkan. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Pekan depan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.